Tanpa banyak kata, kembali vokal handal dari kawasan Kota Purwodadi, tentu bersama New Metro, ada Wawan Purwada. Penantian ku kini berakhir. Terima kasih.